Yo, spesial buat semua Serra Mania CIBC. Serra. Selamat ulang tahun buat Getik. Mudah-mudahan makin jaya, makin makmur semua ya. Call